Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu pada pembahasan arkanus shalah. Rukun yang keempat dan yang kelima adalah ar-ruku wa tumanina. Ar-ruku wa tumanina tufihi. Ruku merupakan salah satu rukun. Demikian pula tumaninah di dalam ruku juga salah satu rukun sholat. Ini berdasarkan kesepakatan ahli ilmu yang bersandar dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang keempat surah ayat yang ke-77 surah Al-Hajj. Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Di dalam riwayat yang sahih Nabi berkata, lil musii, kepada orang yang jelek salatnya. Summarka hatta tatmainna raqian. Kemudian rukuklah engkau sehingga tumakninah di dalam ruku itu. Kalimat yang menyebutkan ruku dalam kalimat perintah dan tumakninah di dalam ruku dalam kalimat perintah, ini bukti ruku adalah rukun di dalam salat. Wa muwadhabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi fi kulli raka'atin min kulli salat. Lebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ketika salat pakai ruku. Kecuali salat apa, ikhwan? Jenazah. Bersamaan dengan itu Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Wa aqallu ma yujzi'u fir ruku'i ayyan haniya bihaitsu tamsi yadahu rukbataihi wa qila ayyan haniya bihaitsu yakunu ila ruku'i tam aqrabu minhu ila al-qiyami tam. Sedikitnya, minimalnya ruku itu dianggap benar jika seseorang itu telah meletakkan dua telapak tangannya pada dua lututnya. Ada pula yang mengatakan jika seseorang itu rukuknya sempurna seperti mendekati lama berdirinya dengan sempurna. Amma tuma'nina. Adapun tuma'nina, Nabi berkata, summarka hatta tatma'inna raqian. Yang mengatakan tuma'nina itu wajib, Nabi berkata, kemudian rukuklah engkau sehingga engkau tuma'ninah dalam rukukmu itu. Di hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Tirmidzi, Nabi berkata, la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha salbahu fir ruku'i was-sujudi. Tidak dianggap benar, tidak dianggap sah salat yang seseorang tidak menegakkan punggungnya dalam rukuk dan dalam sujudnya. Maksud kalimat menegakkan punggungnya di sini, yaitu maksudnya adalah tuma'ninah. Dengan demikian tuma'ninah merupakan rukun daripada sholat. Dan tuma'ninah rukun daripada rukuk dan sujud. Ini yang dipilih oleh mayoritas para ulama, berbeda dengan Abu Hanifah. Nah, kemudian apabila rahimani wa rahimakumullah, Penting diketahui wa tatahaqqaqu tumanina bi ayyasuna hatta tatma'inna mafasilahu wa tastarhi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu, disebut dengan tumanina yang benar bila orang yang rukuk itu membiarkan sejenak anggota tubuhnya, tulang-tulangnya itu lurus dengan baik. Sebab Nabi berkata kepada orang yang jelek dalam salatnya, la tatimmu salata ahadikum hatta yusbighal wudu, tidak sempurna salat seorang di antara kalian sampai dia membaguskan wudunya. Sampai Nabi berkata, summa yarka'u wa yada'u yadai ala rukbatai, kemudian dia rukuk meletakkan kedua tangannya pada bagian lututnya, hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi, sampai tulang-tulangnya, sendi-sendinya sempurna lurus pada tempat-tempatnya. Berarti kira-kira kalau seandainya diukur, takaran tuma'nina itu setakaran dengan zikir yang wajib dibaca di dalam rukuk. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli sami'allahu liman hamidah. Demikian. Atau dia membaca subhana rabbiyal azim sami'allahu liman hamidah. Bukan dibaca dengan cara apa? Cepat. Karena ada manusia yang membaca dengan cepat sekali. Begitu ruku, Allahu akbar, subhanallah, sami'allahu liman hamidah. Dikirnya juga enggak jelas. Pikirannya sudah ingin cepat-cepat bangkit. Padahal makna tuma'nina itu tenang. Ruas-ruas tubuh itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Berarti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di dalam sholat yang sangat cepat sekali, ngebut sholatnya itu biasanya di bulan Ramadan ya kan, terawih, karena ngejar banyaknya apa? Rakaat. Karena gak mungkin baca panjang, kata beliau, kata mereka, maka rakaatnya dibanyakan. Berdasarkan pendapat Umar bin Khattab, bila itu riwayatnya sahih. Tapi yang kita koreksi adalah mengapa sudah banyak dan begitu cepat. Sampai ketika ruku itu mungkin seseorang belum sempurna baca subhana rabbiyal azim, imamnya sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Baru nyentuh tangannya itu ke lutut, Allahu akbar, begitu nyentuh sami Allahu liman hamidah. Pernah menyaksikan begini kan? Nah itu salah. Tidak dibenarkan di dalam syariat. Kalau ini rukun, dan pendapat jumhur mengatakan bahwa itu adalah rukun, berarti sholat tanpa tuma'nina bagaimana hukumnya? Tidak sah. Batal sholatnya. Maka orang yang sholat di belakang imam yang seperti ini, dia tidak wajib mengikuti imam dalam gerakan-gerakan yang menyelisih syariat ini. Ketika Nabi menyebutkan ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam dijadikan itu untuk diikuti dengan sempurna, yaitu maksudnya pada perkara yang sesuai dengan kebenaran. Jika menyelisih kebenaran maka tidak boleh. Baik, kemudian rukun yang keenam dan ketujuh, al-i'tidalu ba'dar ruku'i wa tuma'ninatu fihi. 6 dan ketujuh adalah i'tidal dan tuma'ninah di dalam i'tidal setelah bangkit dari rukuknya itu. Ini pun dibarengi dengan tuma'ninah. I'tidal itu maknanya bangkit dari rukuk dengan meluruskan punggungnya seperti semula sehingga kembali tulang-tulang kepada tempatnya. Nabi SAW berkata kepada orang yang jelek dalam sholatnya, summarfa, kemudian angkatlah kepalamu, hatta tatma'inna rafian, dan sehingga engkau tuma'nina dalam keadaan engkau tegak berdiri. Di dalam hadis Abu Hamid menceritakan tentang sifat salat Nabi, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarimat faqarin makanahu, kata beliau, bila Nabi mengangkat kepalanya bangkit dari rukuknya, beliau akan tegak lurus sehingga kembali setiap ruas-ruas tulang punggungnya kembali kepada tempatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usolli, kemudian Nabi berkata, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan Salat. Apa mungkin manusia begitu bangkit langsung rukuk, langsung sujud bisa dikatakan tuma'nina? Apa mungkin tulang-tulang punggung dan dadanya itu kembali seperti di saat dia berdiri semula? Berdiri semula di sana, kullu faqarin makanahu in makanahu, ini kembalinya anggota ruas-ruas tubuh itu kepada tempat-tempatnya tentu seperti posisi ketika dia berdiri semula sebelum dia rukuk sempurna. Maka ketika sami Allahu liman hamidah sempurna seperti itu. Mana mungkin manusia dikatakan tuma'nina kembali tulang-tulangnya kalau begitu dia bangkit sami Allahu liman hamidah Allahu akbar, ya tidak mungkin. Naam. Wa yadkhulu fi ruknil i'tidal ar-raf'u min ar-ruku'i listilzamhi lahu. Berarti masuk dalam kategori ini, rukun dari i'tidal itu mengangkat, bangkit dari ruku. Jadi rukun dalam asal i'tidal ini adalah tuma'ninah di dalam rukunya itu. Dengan demikian rukuk dan apa? I'tidal rukunnya adalah tuma'ninah. Dengan demikian rukun salat adalah i'tidal dan juga tuma'ninah di dalam i'tidal itu. Ada tambahan dari saya sedikit. Para ulama kita berbeda pendapat tentang apakah orang yang i'tidal itu tangannya dilepaskan ke kanan ke kiri ataukah boleh meletakkan kembali seperti semula. Dan ini bab yang luas. Yang tidak boleh seorang mukmin menyempitkan permasalahan yang luas ini sehingga menganggap selain dari yang dia ambil merupakan kebatilan yang harus ditinggalkan. Ini bab ijtihad yang luas di antara para ulama. Sebagian mereka para ulama mutaakhirin misalnya Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan disunnahkan atau disyariatkannya bersedekah kembali. Sami Allahu liman hamidah, kembali bersedekah. Alasannya adalah ucapan hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Sampai kembali ruas-ruas tubuh itu ke tempatnya semula. Kembali semula tidak mungkin kecuali maknanya seperti tangan yang bersedekap lagi. Alasan yang lainnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan fa idza qama fi salati yad'u yadal yumna 'alal yusra. Nabi kalau salatnya dalam kondisi berdiri, tangan kanannya diletakkan di atas tangan kirinya sedangkan i'tidal itu berdiri. Sehingga Syekh Utsaimin berpendapat ya boleh disyariatkan bahkan sami Allahu liman hamidah kemudian kembali seperti bersedekah. Tapi sebagian ulama mutaakhirin yang lainnya mengatakan tidak demikian karena ada riwayat dari Abdullah Ibnu Umar ketika dia bangkit dari rukuknya tangannya itu dibiarkan terlepas di kanan dan di kirinya. Sementara perbuatan para sahabat, jika tidak ada sahabat-sahabat lain yang menolak dari perkataannya, itu bisa dijadikan apa? Hujah. Dan pemahaman para sahabat lebih didahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Maka Syekh Albani berpendapat tidak, tangannya dilepaskan ke kanan dan ke kiri. Kita katakan dalam masalah ini bab yang luas. Barang siapa mengambil pendapat A, janganlah mencela pendapat yang B, begitu pula sebaliknya. Ini bab ijtihad kan? Luas. Dan itu tidak mengeluarkan seseorang dari lingkup ahlu sunnah yang kemudian saling mentabdi atau mentafsik, membid'ahkan atau memfasikkan, apalagi sampai mengkafirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu tidak. Nah, kemudian ikhwati rahimanillah, yang ke-8 dan ke-9 rukunnya adalah as-sujudu wa tuma'ninatu fihi. Sujud yang juga dibarengi dengan tuma'ninah di dalam sujudnya itu. Wa sujudu fi kulli raka'atin marrataini. Setiap rakaat itu sujud cuma 2 kali. Dan dia merupakan salah satu rukun salat. Sepakat para ulama berdasarkan firman Allah yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Diperintahkan oleh Allah. Juga Nabi berkata, "Summasjud hatta tatma'inna sajidan." Kepada orang yang jelek dalam salatnya beliau mengajarkan, "Kemudian sujudlah sehingga engkau tuma'ninah di dalam sujud itu." Nabi juga mengatakan tidak benar sholat yang tidak seseorang menegakkan dirinya, punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Itu dari tentang tuma'ninah ketika sujud. Hadis yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Lebih daripada itu di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Daruqutni disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. La sholata liman lam yusiba anfahu minal ardi ma yusibu jabinu. salat seseorang tidak sah barang siapa yang dia la yusibu anfuhu minal ardi, tidak meletakkan apa namanya hidungnya di muka bumi, apa-apa yang dahinya menempel pada bumi itu. Nah, itu kan sujud namanya. Faedah dalam masalah ini berarti dalam rukun sujud harus ada tumaknina. Sifat sujud dalam sholat itu meletakkan 7 anggota badan. Nabi berkata, umirna an nasjuda ala sab'i a'dham. Kita diperintahkan untuk sujud di 7 anggota tubuh kita. Alal jabhati wa ashara biyadi ala anfi. Di atas dahinya sampai beliau menunjukkan sampai ke hidungnya. Begini. Dari dahinya sampai ke hidungnya nempel. Kemudian wal yadaini, dan 2 tangannya, maksudnya adalah dalam riwayat yang lain wal kafaini, telapak tangan, bukan apa? Hastanya yang ditempelkan, bukan, tapi telapak tangannya. War rukbataini, dan 2 lututnya. Wa atraful qadamaini, dan ujung-ujung jari jemari kakinya. Dan kalau beliau wala nakbatu siyaba wa sya'ra, kami tidak boleh pula, kita dilarang pula untuk menahan rambut dan menahan baju ketika sholat. Faksafa maksudnya kan? Menahan rambut ketika mau sujud, rambutnya dipegang. Atau dengan mengkunci apa? Rambut. Laki-laki enggak boleh mengunci rambut. Karena saya sering melihat pemuda-pemuda yang rambutnya gondrong. Ketika ditanya kenapa gondrong, sunnah Ustaz. Karena Nabi kan rambutnya sampai apa? Bahu. Oh bagus. Begitu sholat dikuncir. Kenapa dikuncir? Nah gak bisa jawab. Gak mungkin dia jawab apa? Sunnah. Karena memang ikhafillah rahimah. Nabi ketika rambutnya gondrong pakai sorban, bukan dikuncir. Maka para pemuda yang menguncir, yang rambutnya gondrong, kalau niru sunnah jangan tanggung-tanggung. Jangan cuma gondrongnya saja. Pakai juga apa? Sorbannya. Pakai juga sorbannya. Ya. Dan juga ini menunjukkan ikhwati rahimani wa ta'ala, orang yang sujud tidak dalam keadaan menempelkan dahi dan hidungnya, ya tidak sah sujudnya. Diangkat hidungnya saja. Gimana kalau kebalikannya, hidungnya terlalu mancung, dahinya apa? Gantung, kayaknya mustahil ikhwan ya. Kecuali antum tambahi kayu itu, beda lagi itu. Kemudian hidung manusia paling panjang berapa sih? Nah, tentu kalau seandainya dia menyentuh lantai, dahinya tidak akan sulit pula menyentuh lantainya. Tambahan dalam masalah ini, tidak disyariatkan menghitamkan dahi kayak begini ini. Enggak. Faham sih, ikhwan? Jadi kalau sujud itu bukan terus kemudian digosok-gosokkan di kepalanya gitu, dia apa? Di lantai. Kenapa digoyang-goyang biar hitam dahinya? Enggak. Hitam itu bukan tanda takwa. Faham? Takwa seseorang itu tidak ditakar dengan hitamnya jidatnya. Enggak. Matanya yang cekung juga tidak. Antum lihat kaum Khawarij yang didatangi oleh Abdullah ibnu Abbas, tubuhnya kurus karena banyak puasa. Matanya cekung menghitam karena jarang tidur di malam hari. Dikir terus lisannya itu. Amal baik toh? Sampai jasadmu pun demikian, tampak dia itu seolah-olah ahli ibadah yang sampai digambarkan oleh Nabi. Kalau kalian melihat cara ibadah mereka, kata ibnu Abbas, kalau kalian melihat cara ibadah mereka, seolah-olah kan itu belum ada apa-apanya. Tapi itu tidak menunjukkan takwa. Nah, karena Nabi mengatakan, yamrukuna minad din kama yamrukusam minar ramiyah. Terlepasnya mereka menjauh dari busurnya, seperti terlepasnya mereka dari agamanya, seperti terlepasnya anak panah yang menjauh dari busurnya. Makin jauh dari agamanya. Walaupun kelihatannya terbangnya anak panah itu bagus. Sasarannya ada, tapi enggak tepat. Nah makanya berarti dahi hitam bukan tanda ketakwaan. Cuma perlu dicatat yang kedua. Kalau orang dahinya hitam juga bukan dicela. Karena ada orang menuduh orang dahi hitam itu pasti ciri-ciri apa? Ekstremis. Yang suka sadis gitu. Pokoknya ada is-isnya lah. Gitu. Ini kata mereka itu begitu. Yang enggak manusia itu tidak ada manusia yang kepingin dahinya hitam, enggak ada ya. Wah, ya manusia kepinginnya kayak antum gitu bersih, putih, enggak ada apa. Hitamnya lah. Kalau memang ternyata dia sujud takdirnya Allah kemudian jadi hitam, masa disalahkan orang dahinya apa? Hitam. Kan yang enggak adil yang seperti ini. Kan juga enggak ada dalil yang menyebutkan bahwa dahi hitam itu haram, juga tidak ada. Yang dilarang itu menghitamkan apa? Yang tadi itu yang saya maksud digosok-gosok kayak hitam-hitam juga, mungkin cari panci gitu kan ya. Baru biar hitam ya. Yang itu enggak boleh kalau begitu. Saya mendengar dari beberapa ustaz di ceramahnya di dekat masjid, masjid dekat rumah kami begitu. Bila Anda melihat orang yang dahinya hitam, curigai dia adalah teroris. Langsung saya mengatakan ini orang jahil, kalau enggak murokab jahilnya. Ya bagaimana mungkin orang dahinya hitam kemudian apa? Dianggap teroris. Fa subhanallah. Oh, bagaimana dengan orang yang sudah tua? Kebetulan tetangga kami yang sudah tua banget, ikhwan. Ngangkat apa? Tubuhnya aja berat. Ngangkat tubuhnya aja berat, dahinya udah hitam itu. Masa kita mau bilang ini orang tua teroris ngebom, di mana ngangkat badannya aja enggak kuat mau ngangkat ngebom. Ini kan tuduhan tanpa apa? Tanpa hak. Ya, nyimpang sedikit ya, kan ya? Enggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ikhwati rahimani wa sallallahu wala budda ayyakuna sujudu alal a'dha'i sab'ah. Tadi kesimpulannya, maka orang sujud itu mesti di tujuh anggota badan, dahi dan hidung, 1, 2 telapak tangan, 3, 2 lutut, 5 dan 2 ujung kaki menjadi 7. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dengan sujud meletakkan bantal di depan? Apakah ini diperbolehkan? Tidak boleh. Terdapat dalam riwayat yang sahih, Nabi pernah melihat orang sujud, di depannya dikasih bantal. Diambil bantal itu, dicampakkan oleh Nabi. Lalu Nabi berkata, umirna annasjuda ala sab'ati a'dham. Ala sab'a'dham. Kita ini diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota badan. Yaitu dahi dan hidung harus menempel ke mana? Ke lantai. Faham? Dengan demikian, meletakkan sesuatu di depan tanpa ada sebab, cuma untuk gaya-gayaan misalnya. Biasanya banyak kaum muslimin yang membeli apa? Itu apa? Letakkan di depan itu. Kalau cuma untuk gaya-gayaan enggak boleh, tapi kalau ada sebab ya boleh. Misalnya tempatnya berdebu atau dia alergi atau karena sebab buminya panas. Ketika musim panas kadang bumi itu terasa apa? Panas. Lalu sholat di lapangan enggak mungkin kalau enggak diletakkan sesuatu di. Nah, para sahabat saja pernah sholat sambil meletakkan kainnya di depan lalu sujud karena panasnya masih tertinggal di mana? Di bumi. Ini ada udur. Tambahan berikutnya. Juga enggak benar kalau sujud itu harus apa? Cari tanah yang di depannya. Faham maksudnya kan? Ada masjid di Purbalingga yang saya datang ke sana ketika itu. Saya sudah sampaikan kepada sebagian ikhwan, lantainya enggak ada, pakai apa namanya? Lantai tanah. Ketika saya tanya, kenapa lantainya enggak di keramik atau diberi ubin? Apa jawabnya? Sunnah. Sunnahnya itu kalau sholat sujud dahinya nempel kemana? Ke tanah. Jadi kalau pakai lantai enggak sunnah? Kata dia, tidak. Sunnahnya memang kalau sholat dia pakai lantai. Lalu saya tanya kepada beliau, lah bagaimana dengan Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik tentang beliau pernah sholat bersama Anas bin Malik dan Mulaikah diberi tikar. Lalu Nabi sholat di atas tikar. Tikarnya sudah menghitam. Kemudian beliau sujud pun di atas tikar itu. Apa Nabi salah enggak menempelkan dahinya di mana? Di tanah. Lalu yang kedua, seandainya memang perkaranya adalah sunnah membuat masjid itu dari tanah, saya pun katakan kepadanya, kenapa gentengnya, atapnya pakai apa? Genteng, enggak sekalian pakai apa? Pelepah kurma. Kan di zaman Nabi pelepah kurma, ya, Pak. Makanya ikhwah firaimani warakullah, ini bentuk-bentuk sikap gulu. Enggak begitu dalam Islam. Islam memperhatikan mana wasilah yang membawa kepada kebaikan, yang tidak dihukumi sebagai bentuk larangan di dalam sebuah ajaran agama atau tidak disebut bid'ah. Dan mana perkara tersebut yang dianggap sebagai bagian agama yang kalau dilakukan inovasi menjadi bid'ah. Nah, sujud tidak mesti harus menempelkan hidungnya di tanah. Kalau lantai ini ada karpetnya, ada ubinnya, enggak apa-apa, boleh. Nabi saja pernah sholat di atas apa? Kendaraannya. Sebagaimana Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa Nabi pernah sholat sunnah di atas kendaraan. Mungkin enggak Nabi menyentuhkan dahinya di mana? Di lantai sambil naik kendaraan. Kan enggak mungkin. Nah, ini dilihat keadaannya. Wallahu ta'ala alam bisa. Terus sekaligus memberikan faedah. Kalau manusia sujud ke bumi atau ke lantai, juga tidak boleh dirinya itu merasa ragu kalau lantai itu suci. Karena sebagian orang tidak mau sujud meletakkan dahinya, hidungnya ketika sholat id misalnya. Alhamdulillah. Lebih milih cari apa? Koran. Surat kabar lah. Jangan disebut koran nanti. Apa namanya itu? Jadi melenceng jadi apa? Quran gitu. Jadi apa namanya? Surat kabar lah. Mereka lebih memilih surat kabar, beritanya gak tahu apa, ada gambar-gambarnya, sholat diletakkan di depan. Begitu takbir, Allahu Akbar, imam baca, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dia baca. Koran hari ini tanggal sekian, oh sudah lawas. Gitu. Ikhwah. Lalu dia menempelkan kepalanya di koran itu juga sebuah kekeliruan. Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, beliau sujud begitu selesai sholat, salam ke kanan dan ke kiri. Para sahabat melihat lumpur itu menempel di dahi dan di hidung beliau. Berarti Nabi tetap menempelkan di mana saja itu lantainya, berubin maupun enggak berubin, maksudnya beralas maupun tidak beralas maksud saya, ya ditempelkan. Jangan ragu-ragu begitu. Keragu-raguan terhadap kesucian daripada tanah itu telah menyelisih syariat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waju ila liyal ardu tawurun wa masjida. Au wa fi riwayah wa masjidan, ainama adraktum musalla fasallu fiha. Au kama qala alaihi salatu wasallam. Dijadikan oleh Allah untukku bumi itu suci dan mensucikan, dan sebagai masjid dimanapun seorang di antara kalian menjumpai datangnya waktu sholat, sholatlah di atas permukaan bumi. Berarti bumi suci, kecuali yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya kita dilarang sholat padanya. Di mana ikhwan? Makbarah, di kuburan, kemudian hamamat, kamar mandi atau tempat buang air najis atau tempat buang najis, nggak boleh di situ. Dalam riwayat yang lainnya di tempat sampah, dalam riwayat yang lainnya di tengah jalan. Ya memang enggak boleh antum sholat di tengah jalan ya, mudarat. Atau di pinggir jalan yang manusia apa? Berlalu lalang. Itu karena sebab akan menghilangkan apa? Kekhusyuan. Wallahu taala alim bissawab. Kemudian rukun yang ke-10 dan ke-11, al-julusu baina sajadataini wa tuma'ninatu fi. Termasuk rukun dalam salat adalah duduk di antara dua sujud. Kita menyebutnya duduk apa? Duduk di antara dua sujud ini duduk istirahat ya. Di antara dua sujud. Tuma'ninah pula di dalamnya. Ini juga rukun di antara rukun-rukun salat. Sebagaimana Nabi mengatakan summasjud hatta tatma'inna sajidan, summarfa' hatta tatma'inna jalisan, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tuma'inna dalam sujudmu, bangkitlah dengan duduk dari sujudmu dengan tuma'inna dalam dudukmu, lalu sujud kembali dalam tuma'inna dan tuma'inna di dalam sujudmu itu. Jelas menunjukkan bahwa duduk di antara dua sujud termasuk rukun. Walhasil Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minas sajadah lam yasjud hatta yastawi jalisan. Nabi kalau sudah mengangkat kepalanya dari sujudnya tidak segera sujud sampai beliau luruskan dulu punggungnya, tenang sejenak lalu sujud kembali. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Ibnu Majah. Timbul beberapa permasalahan. Bagaimana cara sujud? Ya, bagaimana cara duduk di antara dua sujud? Apakah iftirash? Ataukah tawarruk? Ataukah iqa? Adapun tawarruk, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang duduk di antara dua sujud duduk dengan cara tawarruk. Tapi riwayat yang ada adalah duduk dalam keadaan iftirash atau iqa. Tahu iqa ya, kawan? Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pernah melihat Nabi sholat dalam keadaan ika'a ketika duduk di antara dua sujud. Ika'a itu mengangkat dua tumitnya. Lalu duduk di atas dua tumit itu. Kurang lebih begini. Ini namanya ika'a. Jadi menduduki dua apa? Tumitnya. Ini disebut dengan ika'a. Di mana letak dua tangannya? Jika iftiras, dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi itu meletakkan telapak tangannya di pahanya. Dalam riwayat yang lain, beliau menggenggam atau mencengkeram apa? Lututnya. Ini ketika iftiras. Adapun ketika duduk iqa, maka yang digunakan adalah riwayat yang meletakkan tangan di atas paha. Seandainya kita memegang apa? Lutut, maka ini mencondongkan tubuh. Oke? Sementara agama itu agama yang mudah, sehingga meletakkan begini. Dan dengan demikian bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan kalau seseorang itu duduk iftira'ah, duduk di antara dua sujud ataupun duduk tasyahud tangannya di paha begini, nanti di hari kiamat tangannya jadi panjang katanya. Itu khurafat. Enggak ada dalilnya. Dan sebagian orang demikian meyakininya. Kemudian apakah berisyarat dengan tangan atau tidak? Beberapa riwayat seperti dalam riwayat Imam Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya bahwa disebutkan dalam riwayat itu Nabi berisyarat dengan tangan, tetapi sanadnya tetapi hadis ini syadz, menyelisih riwayat-riwayat yang lebih kuat. Sehingga riwayat yang benar Nabi tidak berisyarat kecuali dalam kondisi apa? Tasyahud. Adapun membaca Allahumma gfirli warhamni dan seterusnya, beliau tidak berisyarat. Beliau tetap meletakkan tangannya di pahanya atau memegang apa? Wallahu alam bisawab. Bahkan terdapat dalam riwayat yang syadz yang lainnya, di antara dua sujud itu isyaratnya dengan dua tangan. Ini riwayat yang lebih syadz lagi. Bahkan Syekh Al-Albani menghukuminya maudhu. Hadis yang apa? Palsu. Wallahu alam bisawab. Nah. Iya. Sampai di sini dulu ya, tentang penjelasan rukun di dalam sholat. Pertemuan yang berikutnya kita akan menjelaskan tentang tasyahud. Tasyahud yang dijadikan rukun adalah tasyahud akhir. Sedangkan tasyahud awal dia bukan rukun tapi wajib. Bagaimana ini Ustaz? Nanti minggu depan kita akan jelaskan. Baik. Demikian barakallahu fikum. Ya. Tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau enggak ada ya tentu itu lebih baik. Barakallahu fikum. Di dalam turun dari iktidal menuju sujud, apakah harus lutut terlebih dahulu ataukah tangan terlebih dahulu? Saya katakan sebagaimana para ulama menyebutkan, ini bab yang luas juga. Sama seperti bangkit dari ruku, bersedekap maupun tidak bersedekap. Maka jangan disempitkan. Sebagian ulama berkata tangannya terlebih dahulu, karena ini yang menunjukkan jauhnya dari meniru apa? Onta. Karena Nabi melarang seseorang itu sujud dalam keadaan meniru sujudnya apa? Si onta. Saya mau tanya sama antum, onta itu kalau duduk, dari berdiri mau duduk, yang diletakkan tangannya atau lututnya? Unta itu kalau dia mau menderum, yang diletakkan itu tangannya atau lututnya? Mari kita asumsikan dengan manusia. Manusia kakinya berapa? Dua, tangannya dua. Wadah. Kita asumsikan seandainya onta itu ada tangan dan kaki, maka kita katakan sebenarnya tangan dan kaki onta sudah di bumi. Kan sudah di bumi, Tevan. Ada gak onta yang jalannya tegak? Gak ada, toh. Semua tangan dan kaki onta sudah nempel di bumi. Yang belum diturunkan apanya? Yang belum diturunkan apanya, Tevan? Nah, lututnya, toh. Itu kalau seandainya kita mengasumsikan onta ada tangannya. Iya. Tapi kalau seandainya kita mengasumsikan bahwa onta tidak punya tangan, berarti semakin kuat semua kaki onta sudah di mana? Di bawah. Maka onta, ikhwafillah rahimani warahmatullah, maka onta itu menurunkan apa? Lutut di bagian kakinya. Nah, maka sebab itu sebagian ulama berkata menurunkan lutut menyerupai onta. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan tidak, cok, perhatikan onta kalau turun kan depan dulu baru belakang. Masalahnya bukan depan belakang, tapi masalahnya adalah tangan atau lutut, bukan kaki, lutut. Kalau kaki kita sudah di bumi, iya pak ya? Yang belum turun kan lututnya. Berarti ini bab yang luas, nggak apa-apa ya, akhi. Ada orang mau turun lutut dulu, nggak masalah. Ada orang mau turun apa? Tangannya dulu, tidak ada masalah. Syekhul Islam memilih lebih utama. Ini bab afdholiyah, lebih utama tangan dulu. Itu pun dilihat maslahatnya. Ada yang badannya gemuk enggak di sini, kan? Kalau badannya gemuk banget, saya pernah saksikan ini ketika umroh. Besar sekali orang Arab ini. Kalau dia itu turun apa? tangannya dulu pasti saya yakin dia mudorot, jungkel dulu kan, bahasa Jawanya jungkel gitu ya. Akhirnya dia turun pelan-pelan lututnya dulu, begitu. Boleh? Nah ini bab yang luas, nggak masalah. Jangan dijadikan bab untuk apa? Tafaruk juga. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan saudaraku. Iya. Jadi pertanyaannya sebenarnya adalah bolehkah berwudu di kamar mandi atau WC? Kan itu pertanyaannya. Maka ikhwati rahimani wa Allah, apakah ada hadis yang menyebutkan larangan berwudu di kamar mandi? Ternyata tidak. Adakah satu riwayat yang menyebutkan larangan manusia itu berwudu di kamar mandi? Tidak dijumpai. Bahkan yang dia ada, Nabi SAW mandi junub di mana? Mandi junub di mana ya, Pak? Kamar mandi. Diawali dengan apa? Wudu. Zahirnya demikian. Ustaz, gimana baca bismillah? Inilah yang dijadikan perselisihan oleh para ulama. Letak bismillahnya di mana dibacanya? Syekhul Islam mengatakan bismillah itu dibaca sebelum masuk ke dalam kamar mandi itu atau WC ini. Karena ada riwayat yang menyebutkan tentang larangan menyebut nama Allah dalam kamar mandi. Al-Imam bin Bas mengatakan larangannya tidak sampai haram. Larangannya hanya derajat makruh. Sementara membaca bismillah menurut pendapat Imam bin Bas hukumnya wajib. Nah, yang makruh enggak boleh mengatakan yang wajib. Jadi tetap dibaca bismillah. Oke. Sebagian ulama lagi berkata bismillah tidak wajib dibaca walaupun pendapat ini lemah. Jadi ketika seseorang berwudu di kamar mandi, dia cukup membaca bismillah di dalam hati. Maka antum pilih mana yang mudah bagi antum. Adapun saya condong dengan pendapat Al-Imam bin Bas yang mengatakan tidak mengapa membaca bismillah dalam kamar mandi karena adanya wudu yang seperti itu. Oke. Digabungkan dengan pendapat Al-Imam Al-Albani, larangan berwudu di dalam kamar mandi itu kalau berdiri di atas WC-nya. Kan enggak boleh baca bismillah di atas apa? WC-nya itu. Oke. Sedemikian saudaraku. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Apakah ada saat tangan atau saat apa kita sholat, kita sholat sunnah kemudian ada orang mengikuti untuk berjamaah? Ketika kita sholat sunnah, kalau ada orang yang mengikuti sholat kita berjamaah, sholat sunnah qobliyah subuh misalnya, kalau orang datang mau ikut sholat subuh, apakah ada isyarat kita memberitahunya bahwa ini sunnah? Enggak perlu. Saya tidak menjumpai adanya dalil yang menyebutkan harus diberi isyarat saya sedang sholat sunnah, tidak. Karena bermakmumnya orang yang mengerjakan sholat wajib dia dapat di belakang orang yang mengerjakan sholat sunnah itu tidak batal. Ada beberapa riwayat yang saya akan sebutkan kepada antum. Seorang sahabat pernah sholat bersama Nabi sholat isya. Begitu selesai sholat isya, beliau pulang ke kampungnya. Maka masyarakat memerintahkan agar sahabat ini mengimami sholat lagi. Kan gak ada sholat isya wajib dua kali. Pasti yang satu nilainya apa? Sunnah. Maka bagi sahabat yang mengimami tadi nilainya sunnah. Sementara yang bermakmum nilainya apa? Wajib. Itu tidak berpengaruh padanya. Cuma menjadi permasalahan kalau sholatnya berbeda rakaat. Antum sedang sholat qobliyah, ba'diyah duhur, si makmum mengerjakan sholat, ini ada khilaf para ulama. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh karena berbedanya jumlah rakaat. Sebagian ulama mengatakan boleh dengan alasan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah masuk isya? Belum. Ya? Pertanyaan apa? Merayakan satu itu diyakini dapat pahala enggak? Merayakannya. Kalau misalnya diyakini kan berarti agama. Kalau dia agama, pernah enggak dilakukan oleh sahabat? Berarti salah. Kalau dia meyakini dapat pahala, orang para sahabat tidak meyakininya. Nah, berarti diyakini sebagai dapat pahala enggak? Misalnya tidak di, ngapain melakukan sesuatu yang enggak diyakini? Dapat pahala. Untuk apa kita melakukan sesuatu yang enggak ada pahalanya? Lawan kita makan aja yang mau dapat pahala. Antum makan niat yang dapat pahala atau enggak, Bang? Jangan-jangan antum makannya cuma niat kenyang ini ya. Makan kan kita makan aja mau dapat pahala. Iya toh? Mensyukuri nikmat Allah, maka kita makan melaksanakan perintah Allah. Sampai begitunya kita. Lalu untuk apa melakukan yang tidak mendapatkan apa? Pahala. Sudah paham. Barakallahu fiik. Ya. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Ya, Pak. Iya, iya. Masya Allah, langsung disebut masjidnya. Barakallahu fiik, Pak. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Iya, Pak. Hayakumullah. Assalam. Adapun yang pertama, bila seseorang itu sedang sholat mendengar iqamah, sedangkan dia telah dapat satu rakaat, berada pada rakaat yang kedua, apakah dibatalkan atau tidak? Dibatalkan, Pak. Karena sholat sunnah tidak bisa mengalahkan sholat yang wajib. Dan Nabi mengatakan, la sholata ida uqimati sholat fa la sholata illa ma'al imam. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, bila iqamah telah dikumandangkan, tidak ada lagi sholat di masjid kecuali harus bersama dengan si imam. Kecuali dia berada di ujung sholat, sedang tasyahud, lalu imam qomat, imam pun belum memulai, lalu muadzin qomat, imam pun belum memulai sholat, masih merapikan sholat dan sebagainya, kita tinggal menyelesaikan membaca tasyahud kita, itu tidak mengapa melanjutkannya. Tapi kalau kita masih jauh jaraknya dengan salam, batalkan. Yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib, mengikuti imam hukumnya wajib. Sementara sholat qobliyah, misalnya qobliyah duhur, hukumnya sunnah, tidak wajib. Soal yang kedua, apa sah ini? Seandainya sholat itu gak menggunakan, saya katakan, misalnya Pak, seseorang sholat tapi terpisah dengan tembok, dia gak bisa melihat imam. Seperti misalnya ibu-ibu nih, dia sholat di belakang tabir, dia gak melihat imam, dia cuma mendengar apa? Suaranya saja. Tapi dia masih dalam satu bangunan, tidak ragu lagi, ini merupakan sholat yang sah. Selama jamaah itu bersambung, ada dalam satu bangunan, maka sholatnya apa? Sah. Tapi sebaliknya, pakai TV, cuman bangunannya terpisah. Tetangga kita misalnya mau sholat di mana? Mau jamaah dengan Masjid Nurul A'la. Pakai kamera, masing-masing rumah ada TV-nya. Kita semua di rumah aja lah, imamnya aja di masjid. Begitu. Lalu kita berjalan, ini gak sah. Karena itu tidak satu apa? Tidak satu bangunan. Jadi dengan demikian, kalau yang ditanya oleh Bapak, gak sholat itu di ruangan, satu tempat, dikasih TV lagi, yang gak boleh sholatnya nonton TV. Tapi kalau sholat itu kemudian mendengar suara imam, dia bergerak masih dalam satu bangunan, ini hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya ketahui, tapi tanya lagi sama yang lainnya, mungkin salah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.